Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu al-thaniya asyara. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Jadi sini beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-12 dari ya, Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, di antara baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadithun hasanun, ya hadis ini adalah hadis yang hasan, rawahu at-Tirmidziyyu wa ghairuhu, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang selain beliau. Asyarhu, syarah atau penjelasannya, hadzal haditsu kharrajahu at-Tirmidziyyu wa Ibnu Majah min riwayatin atau min riwayatil Auza'i, ya. Jadi hadzal haditsu kharrajahu at-Tirmidziyyu wa Ibnu Majah min riwayatil Auza'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumallahu ta'ala dari riwayat Al-Auza'i an Qurrata bin Abdurrahman, ya dari Qurrah bin Abdurrahman, an Az-Zuhri dan dari Az-Zuhri, an Abi Salamah, ya dan dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, ya dan dari Abu Hurairah. Wa qala at-Tirmidziyyu gharibun, ya dan at-Tirmidzi ya rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan hadis ini adalah gharib, ya, artinya hanya melalui jalur atau satu jalur saja pada satu tingkatan perawi. Wa hassanahu syaikhul musannifu, ya dan hadis ini itu dinilai hasan oleh penulis kitab. Ya. Kemudian kita lihat catatan kaki, maksud dari Asy-Syaikhul Musannifu adalah yakni Al-Imamu An-Nawawi. Ya. Musanniful Arba'in An-Nawawiyyati rahimahullahu. Yang dimaksud dengan Asy-Syaikhul Musannifu adalah Al-Imam An-Nawawi, yaitu penulis dari Al-Arba'un An-Nawawiyah rahimahullahu ta'ala. Ini tersirat dari perkataan beliau tadi di atas, yaitu hadithun hasanun, ya berarti ini adalah pendapat dari Al-Imam An-Nawawi. Wa qala Ibnu Abdil Barri, dan Ibnu Abdil Bar beliau berkata, hadzal haditsu mahfuzun 'aniz zuhriyyi bi hadzal isnadi min riwayati tsiqati. Ya, hadis ini itu diriwayatkan secara terpercaya, ya, dari Az-Zuhri. Ya. Min riwayati tsiqati. Ya, jadi ini termasuk ya, hadis ini mahfudun anil zuhriyi bihadal isnadi. Ya, jadi hadis ini itu diriwayatkan dengan sanad ini, ya, dari Az-Zuhri. min riwayati thiqati. Ya, dari perawi atau ini termasuk perawinya adalah thiqah yang terpercaya. Wa hadza muwafiqun li tahsini syaikhi lahu. Ya, dan periwayatan ini sejalan sesuai dengan penghasanan yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa amma aktsarul a'immati faqalu laisa huwa bimahfudzin bihadzal isnadi. Ya. Namun banyak ulama, ya ulama hadis, ya imam hadis yang berpendapat bahwa hadis ini ya laisa huwa bimahfudzin bihadzal isnadi. Ya, bahwa hadis ini tidak ya mahfud, tidak terjaga berdasarkan jalur periwayatan ini. Wa innama huwa mahfudzun 'aniz Zuhriyyi 'an 'Ali ibn Husainin 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Akan tetapi hadis ini menjadi mahfud, ya terjaga dari jalur Az-Zuhri. Kemudian dari Ali bin Husain. Ya, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Ya. Jadi menurut ya banyak atau mayoritas a'immah ya ulama hadis berpendapat bahwa hadis ini itu adalah hadis mursal dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, ya kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada irsal di situ. Kemudian wa mimman qala innahu la yasihhu illa an Ali ibn Husainin mursalan al-Imamu Ahmad. Dan di antara ulama yang mengatakan bahwa hadis ini ya, tidak ada yang sahih melainkan dari jalur Ali bin Husain secara mursal adalah Al-Imam Ahmad. Wa Yahya bin Ma'inin, ya, dan Yahya bin Ma'in. Wal Bukhariyu wad-Darqutniyu. Ya, dan Al-Bukhari dan Ad-Darqutni. Ini semua adalah imam besar yang mengatakan bahwa ya sahihnya itu melalui jalur Ali bin Husain secara mursal. Wa sahihu fihi al-mursalu. Ya, dan yang benar yang menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa hadis ini adalah hadis yang mursal. Kita lihat catatan kaki. Wa la'alla hadzal qaula huwa shawabu. Ya, pendapat inilah barangkali yang benar, wallahu a'lamu. Wa qad ra'aita annahu qaulu kibaril huffadhi. Ya, karena sebagaimana yang kau lihat bahwa ini adalah pendapat dari ya ulama ahli hadis al-hafiz yang termasuk kibar. Ya, termasuk kibar dari para hafiz. Siapa saja? Ka Ahmad, ya seperti Al-Imam Ahmad, wa bani Ma'inin, dan Yahya bin Ma'in, wal Bukhari wa Ad-Darqutni, ya dan Al-Bukhari dan Ad-Darqutni, wal musannifil Hafidz Ibnu Rajabin rahimahumullahu, dan juga merupakan pendapat dari al-musannif, ya penulis dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu. Ya, maka yang mengatakan jalur ini yang sahih itu bukan ulama hadis biasa, akan tetapi para kibarnya, kibar dari para hafidz. Aqulu, ya dan saya mengatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala, wa mimman a'allahu bil irsali siwa man taqaddama al-imam at-Tirmidzi. Ya, dan di antara ulama ya yang mencacatkan hadis ini atau memberi status hadis ini dengan mursal ya selain yang tadi yang disebutkan tadi adalah al-Imam at-Tirmidzi wal Hafidzul Uqayliyu dan Al-Hafiz Al-Uqayli, Wal-Bayhaqiyu dan Al-Imam Al-Bayhaqi rahimahumullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil adabi. Hadis ini merupakan ya, pokok yang agung dari pokok-pokok adab. Wa ma'nahu dan makna dari hadis ini, anna man hasuna islamuhu, ya barang siapa atau barang siapa, ya sesungguhnya barang siapa yang baik keislamannya, taraka ma la ya'nihi min qawlin wa fi'lin, maka dia akan meninggalkan ya apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Wa qatasara ala ma ya'nihi minal aqwali wal af'ali, dan ia hanya akan melakukan perbuatan atau ia hanya akan melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya, ya baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Wa makna ya'nihi, dan maksud dari kata ya'nihi, ay tata'allaku inayatuhu bihi. Ya. Yaitu ya perhatiannya, ya, inayatuhu, perhatiannya itu ya, terfokus kepada hal tersebut. Wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi. Ya, dan menjadikan tadi, ya menjadikan hal yang bermanfaat tadi, itu atau menjadikan sesuatu tadi sebagai tujuan dan prioritasnya. Wal-inayatu, yang dimaksud dengan al-inayah, syiddatul ihtimami bisyai'i. Ya. Artinya, ya memberikan perhatian yang besar terhadap suatu, sesuatu perkara. Ya, artinya fokus. Yuqalu anahu ya'nihi. Ya anahu ya'nihi. Berarti, ana ya'ni. Idah tamma bihi wa talabahu. Ya dikatakan anahu ya'nihi. Ya, jika seseorang itu memperhatikan dan menginginkan sesuatu. Wa idza hasunal islamu iqtada tarka ma la ya'ni minal muharramati. Ya, jika keislaman seseorang itu baik, ya, maka dia akan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Baik itu berupa perbuatan haram. Wal mushtabihati. Ya, dan juga perkara-perkara syubhat. Wal makruhati. Ya, dan juga berupa perkara-perkara yang makruh. Wa fudulil mubahati allati la yahtaju ilaiha. Ya, dan juga ya perkara-perkara yang bahkan mubah. Ya, perkara yang mubah yang berlebihan. Ya. Ya fudulul mubahat, ya perkara mubah yang berlebihan, allati la yahtaju ilaiha, yang sebetulnya ya dia itu tidak memerlukan hal tersebut. Fa inna hadza kullahu la ya'nil muslima idza kamula islamuhu. Ya, maka sesungguhnya semua itu tidak ya bermanfaat bagi seorang muslim ya jika keislamannya telah sempurna. Wa balagha ila darajatil ihsani, ya, dan telah mencapai derajat ihsan. Wa aktsaru ma yuradu bi tarki ma la ya'ni, ya, dan ya mayoritas dari yang dimaksud dengan ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang atau bitarki ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, yaitu hifdzul lisani min lagwil kalami, yaitu meninggalkan atau menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Qala Umar bin Abdul Aziz, ya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, man atta kalamahu min amalihi, qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Ya, orang yang menganggap bahwa kalamnya, ucapannya itu merupakan bagian dari amalnya, ya perbuatannya, maka ia akan sedikit berbicara kecuali dalam perkara yang bermanfaat baginya. Wa huwa kama qala, ya, dan itu sebagaimana yang dikatakannya. Ya, dan itulah yang keadaannya memang sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Fa inna katsiran minan nasi la ya'uddu kalamahu min amalihi. Ya, kebanyakan manusia itu tidak menganggap ucapannya itu merupakan bagian dari amalnya. Bukan bagian dari perbuatannya. Fa yujazifu fihi wa la yataharra. Ya, sehingga ia akan ya tanpa berpikir panjang ia akan banyak berbicara ya dan juga tidak berhati-hati. Wa qad nafallahu al-khaira an katsirin mimma yatanaja bihin nasu fima bainahum. Ya Allah ya azza wa jalla beliau ya menolak atau menafikan kebaikan dari kebanyakan pembicaraan manusia ya, yang secara rahasia di antara mereka. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ya, tidak ada kebaikan pada ya, kebanyakan pembicaraan rahasia. Ya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, melainkan pembicaraan orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah dan berbuat kebaikan, ya atau yang mendamaikan di antara manusia. Pada An-Nisa ayat 114. Qala Umar bin Qaisinil Mula'i. Ya, berkata Umar bin Qais Al-Mula'i, marra rajulun bi Luqmana wan nasu indahu. Ya, seorang laki-laki itu berlalu di hadapan Luqman, ya dan ya manusia itu ada di sekitar Luqman. Alasta 'abda bani fulanin? Ya, bukankah engkau ya abad, ya budak dari Bani Fulan? Qala bala. Ya Luqman menjawab, ya benar. Ya. Qala alladhi kunta tar'a 'inda jabali kadza wa kadza. Ya. Apakah engkau yang dulu sering menggembala di gunung ini atau bukit ini dan bukit itu? Qala bala. Ya, kemudian Luqman menjawab, benar. Qala, maka laki-laki tersebut berkata, Fama balagha bika ma ara. Lalu apa yang membuatmu dapat mencapai kedudukanmu sekarang ini? Ya, apa yang membuatmu dapat mencapai apa yang aku lihat sekarang? Artinya, apa yang dapat membuatmu mencapai kedudukan yang mulia seperti sekarang ini? Qala, maka Luqman, ya, beliau berkata, Sidqul hadithi wa tulus sukuti amma la ya'nini. Yaitu berkata yang jujur. Dan banyak diam terhadap perkara yang tidak bermanfaat bagi aku, ya bagi saya. Dakhalu ala ba'dis sahabati fi mardihi wa wajahuhu yatahallalu. Ya orang-orang ya, atau manusia itu menjenguk ya ala ba'dhi sahabati ya menjenguk sebagian dari para sahabat ya ketika sakit ya ketika sakit ya fi maradihi wa wajhuhu yatahallalu ya. Jadi orang-orang itu ketika menengok para sahabat ketika mereka sakit itu melihat wajahuhu yatahallalu ya atau wajah sahabat tersebut itu bercahaya. Fasa'aluhu, ya berarti ini seorang saja ya. yang ditengok. Fasa'aluhu an sababi tahalluli wajhihi. Ya, fasa'aluhu an sababi tahalluli wajhihi. Maka mereka bertanya, ya, mengapa atau apa yang menyebabkan wajahnya itu bercahaya? Faqala, ya, maka sahabat tersebut berkata, ma min amalin awthaqa indi min khoslataini. Ya, tidak ada suatu amalan yang lebih, ya, aku jaga, ya, aku jaga melainkan dua perkara, ya, selain dua perkara. Ya, jadi dua perkara ini adalah amalan yang paling aku jaga. Kuntula atakallamu fima la ya'nini. Ya, aku tidak pernah berbicara mengenai hal-hal yang tidak bermanfaat bagiku. Wa kana qalbi saliman lil muslimina. Ya, dan yang kedua adalah, ya, hatiku itu selalu selamat, ya, selalu bersih, artinya tidak menaruh dengki kepada kaum muslimin. Ya, demikian kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.